تابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله وبالخصوص أنتم أهل السنة وبالخصوص lagi أهل السنة yang berada di Aceh Masya Allah di ujung Indonesia. Alhamdulillah kita berkesempatan pada malam hari ini untuk bisa tawasi, saling memberikan nasihat, khususnya berkait dengan ukhuwah. Al-ukhuwah Islamiyah atau al-ukhuwah al-imaniyah adalah persaudaraan yang disebabkan karena keimanan, yang disebabkan karena keislaman. Yani persaudaraan, hubungan. Persaudaraan karena sebab jalan yang sama, karena sebab prinsip yang sama, karena sebab manhaj yang sama, karena sebab kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang juga sama dan beribadah sama-sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beribadah pada yang lain. Berarti ukhuwah kita didasari dengan tauhid, didasari dengan sunnah. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan yang bernama persaudaraan. Kenikmatan yang dijuluki dengan ni'matul ukhuwah, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifidina azakumullah. Persaudaraan yang seperti ini nilainya sangat tinggi. Cinta karena Allah, bersaudara karena Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Awthaqur al-iman al-muwala fillah wal mu'ada fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Setinggi-tinggi urat keimanan adalah saling mencintai karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Inilah dasar kita. Mengapa kita saling cinta mencintai? Mengapa kita saling bersaudara? Padahal saya dan antum semua gak ada hubungan keluarga, hubungan family, tidak ada. Tetapi ana uhibbukum fillah. Aku cinta kepada antum semua yang berada di Aceh dan semua ikhwan ahlu sunnah yang berada di seluruh penjuru dunia. Uhibbuhum fillah. Saya cinta kepada mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lima ada pertanyaannya, mengapa? Karena kalian berjalan di jalan sunnah, maka saya cinta. Karena kalian berada di atas tauhid, maka kita cinta. Maka tentunya kalau dasar kecintaan ini hilang, la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi, maka berubah kecintaannya menjadi kebencian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tidak terjadi, ada salah seorang kita yang tadinya dari tauhid keluar pada kesyirikan. Kita ingatkan dia bersikuku, bersikeras dalam kesyirikan. Maka kecintaan tadi berubah menjadi kebencian. Demikian pula ketika sunnahnya berubah jadi bid'ah. Maka ikhwan ibnina a'azakumullah, orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala akan dilindungi, akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti yaumul qiyamah di bawah naungannya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaqulu yaumul qiyamah, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yaumul qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala akan berkata nanti pada hari kiamat, aynal mutahabbuna bi jalali. Kata Allah nanti yaumul qiyamah, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Mana mereka yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Aku akan naungi mereka di dalam naunganku. Di hari tidak ada naungan lain kecuali naunganku. Dan diriwayatkan pula hadis yang sama dalam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan lafaz sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi mereka dalam naungannya di hari tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan satu persatu. Di antaranya rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Yaitu diantaranya salah satunya dari 7 golongan tadi adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. 2 orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a alaih, berkumpul bersama karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Ikhwani fiddina a'azakumullah. Ini keutamaan yang sangat tinggi dari keutamaan mereka-mereka yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ukhuwah seseorang yang di atas atau seorang di atas tauhid dan sunnah tentunya akan terus berlangsung dalam keadaan langgeng sampai hari kiamat. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaq. Orang yang saling cinta mencintai karena Allah, orang yang saling cinta mencintai, nanti yaumul qiyamah akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, yang saling mencintainya karena ketakwaan. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani ahlus sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah dalam surat Ali Imran 103, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian yang tadinya bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Allah satukan hati-hati kalian. Allah akurkan hati-hati kalian dengan agama ini. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Akhirnya kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersatu. Ini nikmat yang azimah yang harus kita syukuri. Dan tentunya kita sama-sama tahu makna syukur. Di samping ucapan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, di samping ucapan pujian pada Allah sebagai tanda syukur kepada Allah, juga diiringi dengan poin-poin syukur yang lainnya, yaitu meyakini bahwa ini kenikmatan dari Allah, dan yang ketiga hendaklah kita menjaga dan mempertahankan kenikmatan tadi, jangan sampai hilang. Bagaimana caranya? Agar kenikmatan tadi terus terjaga sampai hari kiamat kelak. Tentunya kita pertahankan sebabnya. Allah katakan di dalam ayat ini, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Maka kenikmatan inilah yang dijuluki atau yang dinamakan dengan kenikmatan agama yang menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan ukhuwah. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ayat inilah yang kayaknya sangat tepat dengan judul yang sedang kita bahas. Yaitu ukhuwah sampai ke surga. Menjaga persaudaraan sampai ke surga. Mengapa? Karena ayat tadi Allah katakan, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang kalian dulunya bermusuh-musuhan, tetapi dengan kenikmatan Islam kalian menjadi bersaudara. Maka bagaimana supaya persaudaraan kita tetap terjaga sampai di akhirat kelak? Sampai dalam surga. Tentunya dengan menjaga sebab persaudaraan tadi. Yaitu kenikmatan agama ini. Kenikmatan tauhid, kenikmatan bimbingan sunnah. Inilah yang menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan persaudaraan. Maka Allah iringkan bersama-sama. Dalam satu ayat ini, pertama kenikmatan persaudaraan, kemudian Allah katakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Dan juga kalian tadinya di pinggir jurang neraka, kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Maka dengan agama ini, dengan kita berpegang pada tauhid wa sunnah, berpegang dengan ajaran agama Islam yang murni ini, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Di dunia adalah persaudaraan. Saling cinta mencintai karena Allah itu nikmat. Persaudaraan itu nikmat azimah. Yang kedua, kalian dan kita semua selamat dari api neraka biidznillah ta'ala ketika kita menjalani jalan ini. Maka agar kita tetap terjaga persaudaraannya, maka jagalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jagalah tauhid, jagalah sunnah, tetaplah berjalan di jalan para ulama. Tetaplah berjalan di jalan salafus salih, radhiyallahu alaihim ajma'in. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani ahlus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Kalau persaudaraannya didasarkan dengan dunia, kalau persaudaraannya karena perkara-perkara dunia, maka niscaya nanti ketika yaumul qiyamah kata Allah, ba'duhum li ba'din adu. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling cinta mencintai di dunia, nanti yaumul qiyamah akan saling bermusuhan. Siapa mereka? Mereka yang saling cinta mencintainya bukan karena Allah, bukan karena agama, bukan karena tauhid, bukan karena sunnah, bukan karena manhaj, tapi karena kepentingan. Karena kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan dunia. Maka nanti ketika yaumul qiyamah, mereka akan saling bermusuhan. Engkau yang menyebabkan kami terjerumus dalam neraka. Mereka akan membalas, tidak bisa, engkau yang menyebabkan saya terbawa seperti ini. Saling salah menyalahkan. Saling bermusuhan. Yaumul qiyamah. Kecuali al-muttaqun. Kecuali orang-orang yang takwa. Karena orang-orang yang takwa saling mencintai karena Allah. Maka justru yaumul qiyamah mereka saling berterima kasih. Mereka saling bangga, saling gembira, saling menyapa, saling memberikan selamat, selamat, selamat. Ikhwani fillah a'azakumullah. Qaum muslimin ahlussunnah rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya, persaudaraan karena Allah ini memiliki rincian. Rinciannya ini yang harus kita periksa satu persatu agar ukhuwah ini sempurna. Seperti sikap berbagi. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Siapa yang kekurangan, kita berikan kecukupan. Siapa yang lemah, kita bantu dengan kekuatan. Demikian pula iyadatul maryum, menengok orang yang sakit. Dan termasuk ukhuwah imaniyah adalah hifdus sir, saling menjaga kerahasiaan, saling menjaga aib saudaranya, jangan sampai menjatuhkannya atau membongkarnya di hadapan umum. Kalau ingin menasehati, nasehatilah secara pribadi. Termasuk persaudaraan adalah al-wafa, saling menepati janji, saling menepati apa yang sudah diucapkannya. Termasuk persaudaraan adalah qabulul udzur, saling memaklumi. Karena kita sama-sama manusia, maka kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Maka kalau ada kekurangan dari saudaranya, maka hendaklah memberikan udzur padanya. Jangan berprasangka buruk, tetapi berikan prasangka baik. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum dengar, atau mungkin dia maksudnya tidak seperti itu. Ila akhir. Qabul udzur juga. Menerima udzurnya, kalau mereka menyatakan maaf saya begini, diterima udzurnya. Dan termasuk menjaga persaudaraan adalah saling menasehati. Inilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang sebenar-benarnya. Tetap menjaga al-munasahah, saling menasehati. Berbeda dengan ukhuwah hizbiyah. Ukhuwah hizbiyah, ukhuwah berdasarkan hizib. Maka apapun yang mereka lakukan kalau satu kelompok, maka tidak disalahkan. Tetapi apapun yang dilakukan kalau orang yang di luar hizibnya, pasti salah. Ini ukhuwah yang tidak tepat atau ukhuwah batilah. Ukhuwah yang tidak dasari dengan agama. Ukhuwahnya ukhuwah hizbiyah, ukhuwah di atas satu hizib. Maka munasahah harus ditegakkan. Termasuk dalam munasahah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk di dalam nasihah atau munasahah, saling menasehati, adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada yang baik, didukung, dibantu, dianjurkan, diajak. Kalau ada sesuatu yang munkar, ditegur, diingatkan, dihentikan dengan cara yang baik. Maka termasuk ukhuwah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa melihat kemunkaran, ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Dan termasuk ukhuwah juga, orang yang dinasehatinya hendaklah menerima dengan lapang dada. Hendaklah menerimanya dengan lapang dada. Karena itu adalah saudaranya. Menasehati karena cinta. Menasehati karena ingin agar kita semua selamat. Maka hendaklah kita berhusnudzan kepada orang yang menasihati kita. Ini juga termasuk merajut ukhuwah, memupuk ukhuwah, agar ukhuwah kita terus terjaga. Satu lagi, walaupun sukunya masih banyak, tapi malam ini satu lagi saja, adalah difa' anil akh fi ghaibatihi, membela saudaranya ketika saudaranya tidak ada. Jangan sebaliknya, ketika saudaranya tidak ada, kita menggibahinya, menjelekkannya. Jangan. Tapi yang dianjurkan, yang diperintahkan adalah kita membelanya. Kalau ada yang berkata, si Fulan begini-begini dengan kejelekan, kamu katakan, tidak, wallahi. Sungguh aku kenal dia. Dia orang baik. La arifu illa khaira. Seperti ucapan Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah SAW menanyakan tentang Ka'ab ibn Malik. Mana Ka'ab ibn Malik? Yang tidak ikut perang Tabuk. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada seorang yang menyatakan dia tertahan oleh bajunya. Dia tertahan oleh ini dan sebagainya. Dibela dengan kalimat oleh Mu'adz bin Jabal. Tidak, wallah. Aku tidak kenal dia kecuali baik. Artinya apa? Husnullah. Dia pasti ada sesuatu. Ini khunibnina azakumullah yang seharusnya menjadi poin-poin ukhuwah agar kita saling menjaga, saling membela. Dan tentunya jangan dilupakan, jangan ditinggalkan ta'awun di dalam dakwah ini. Ta'awun dalam menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah. Ta'awun dalam urusan dakwah, ta'awun dalam semua perkara. Karena masalah ta'awun ini lengkap dalam segala masalah yang baik. Tentunya di antara makna masalah yang baik, yang paling baiknya adalah menyampaikan tauhid. Keutamaannya sangat tinggi, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang menyampaikan tauhid atau menyampaikan ilmu ini. Ahsanu qawlan mimman da'a, siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka yang mengajak pada Allah? Mungkin kita berpikir, oh itu keutamaan ulama karena da'i Allah. Betul. Itu ucapan memuji seorang yang berilmu dan menyampaikan ilmunya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tetapi barakallahu fikum, kita bisa membantu mereka dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa. Mereka yang da'a ilallah, orang yang mengajak pada Allah, adalah orang yang berilmu, orang yang menyampaikan ilmunya, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah. Masya Allah. Tetapi bukankah kita bisa membantunya? Ustaz, bagaimana kalau ngisinya tempat saya saja, tempat saya luas? Atau saya akan berikan fasilitas supaya suara Ustaz bisa sampai dari Aceh ke Jakarta atau dari Jakarta sampai ke Aceh. Kamu membantunya urusan-urusan yang seperti itu. Kamu akan ikut andil di dalam keutamaan tadi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah adalah keutamaan para du'at ilallah, orang yang mengajak kepada Allah. Tetapi mereka enggak akan bisa menegakkan dakwah tadi tanpa bantuan kalian. Tanpa bantuan mereka-mereka yang memiliki keahlian-keahlian dalam bidang-bidang dunia, dalam urusan-urusan yang mendukung dalam urusan dakwah. Sehingga ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wa udwan. Bantu-membantulah dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum. Dengan demikian, alhamdulillah, ukhuwah kita akan terus terjaga sampai ke surga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.